tidak lagi jauh. Belum saatnya kau jatuh. Sementara ingat lagi mimpi, juga janji-janji. Jangan kau ingkari lagi. Percayalah hati, lebih dari ini pernah kita lalui. Jangan henti di sini. Sementara jauh malam.